Sanah yang kedua yang disampaikan oleh yang terhormat Romo Yai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta, sekaligus dimohon untuk berkenan menutupnya dengan barokah doa. Kepada beliau disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dimohon untuk menepi. Hadirin dimohon untuk menepi, mohon untuk diberikan jalan supaya segera bisa ke panggung menyampaikan ngaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten wonten cekelan mriki. Ingin di lakno gesali cekelan. Peranten Besali sampun ngendikan dawuh kathah, kula mboten kathah sik mawon. Keselan kula soalé Besali king Sidoarjo, kula king Jakarta. Jadi wau enjing wis TNI terus numpak pesawat dugi Surabaya macet. Macet, kula mboten macet teng mriki. Kok banser niki lawange pundi sampean sinten dir. Kula gek pisan niki kula. Kula buka kaca. Tak takon niki mangke sing jemput sampean sinten. Untung banser sijine Gus kenal kula dadi langsung dikulekke dalan. Sampean sinten kaget kula. Kula delik soalnya mboten kelambenan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi riyadi wa ali baitihi wa tabi'in kiamat. Para alim, para ulama, para kiai kusali ingkang kula hormati, kula ta'zimi. Kiai Fathul Huda ingkang kula ta'zimi. Ya Pak Wongan ingkang kula hormati, hadirin al hadirat ingkang minulya. Lah Gusali wau disukah. Nggih terus larutan hari kali pokarine niku diparingke kula. Gusali niku suudzon kali kula. Kula diparingi pokari mangsane kula niku kurang cairan. Kali larutan ni rumah kesana ku lori panas dalam. Boten ku sehat, sehnem lah. Wong ku online gitu saya sakit. Terus tori ki dalu niki niki ngerawasaken. Konten pelajaran ni para wali. Sing pelajaran ni Allah makmur ke Islam. Makmur ki napa pahli niku ngulangi wong niku boten beda-bedakno wong niku wali wali niku gadah ulangan ingkang boten beda-bedakno wong sehingga kita niki mbok sampe kapan ta Allah wong sing nderek para wali niku bakal dadi pemimpine donya wali niku duwe ilmu penjumat niku napa bendina niku dilakoni kali para pendereke wali nggih kita niki lak dhewe niki sing ngaku peneruse para wali totok lho sing ngaku peneruse para wali ya sing ngopeni kuburan mek santri karo NU liyane krungu wali ora ono apa itu wali ndak ada itu mitos sing akhir niku gara-gara sing alok-alok wali ora ono niku namine Zainal Abidin. Niku wonge jenggote dawa. Wonten Badrul Salam niku ya wonge jenggote dawa. Akhire Kiai Said angkat bicara sebagai ketua NU. Pancen wong nek jenggote dawa iku goblok. Ngoten maksude nggih sing alok-alok wali mboten enten niku maksude. Terus mriko akhire bales. Kiai Said sing goblok. Penerus NU ngarani wali apa wong jenggote dawa kok goblok. Padahal kabeh wali songo iku jenggoten. Lah jarimu wingi ra ono. Wis saiki ono to, jenggoten lho niku satu kalimat iki wis kena aperkat. Akhire maklak ke Bali ra ono. Ya wis, nek wali ra ono ya akhirnya mereka menjalankan apapun yang diajarkan oleh para wali. Tapi repote urip teng Indonesia. Sing Indonesia niku batas teritori ini jenenge wilayah coba. Batas teritori dari Sabang sampai Merauke disebut wilayah. Sebab nopo? Niki ninggalane para wali. Lho uwong manggon ning wilayah kok ora ngakoni para wali, cara wong Malaysia pendatang haram. Lho nggih. Indonesia ini dedikasi para wali. Lha nek mboten nenten para wali ora dadi kaya ngeten iki, sapa sing iso dadekke Indonesia? Daerah yang sangat sulit kaya Indonesia ini. Nek sing teko zaman semono ora para wali pun bubar. Bila perlu malah konslet. Lha soalé saderenge wali niku dugi, niki niku Hindu. Hindu karo Islam niku nek ora ati acarane nata, nek mboten konslet ya tawuran. Sebab napa? Simbule niku padha. Sing Hindu duwe simbol watu ditumpuk jenenge candi, sing Islam duwe simbol watu ditumpuk jenenge Ka'bah. Nek ora ati-ati mesti goblok. Siji kuwi. Siji. Siji niki. Enten panitiane kapok kailok niku. Eh, darene wong tupan nyenyek niku ya niku. Lho, sik benten sak niki degan. Degan niki. Lho nggih, sepuh teh. Sing sing lho nggih soalnya butuh kehangatan. Nek kula niki pun cukup degan mawon. Nggih, nggih. Niku rasane ya wis ngoten niku dadi kan ini. Kita ini menjadi bangsa yang dalam ukuran dunia adalah bangsa yang paling sulit. Nek gak hati-hati bangsa ini iso konslet waktu ini. Tapa susahnya Islam ketemu Hindu. Pemimpinnya jenengannya Brahmana yang menjalankan ajaran Brahma. Islam niku enten Nabi Ibrahim. Yahudi Nasrani enten Abraham. Abraham niku gadah estri naminipun Sarah. Cara Yahudi Nasrani, Islam niku gadah Ibrahim garwanipun naminipun Sarah. Yang Hindu niku duwe Brahma, garwane namine Saraswati. Lha niku lak mirip jenenge niku. Saroh, Sarah, Saraswa, Saraswati. Simbule memper. Watu tumpuk. Air suci sama-sama punya. Di sini air suci yang namanya air suci Gunung Arjuna. Nek neng kene air suci Betihar Arjo. Tekan Mekah air suci Zam-zam. Tekan India air suci Gangga Yamuna. Neng kene gadah jenengane tugu batu namanya Linggayoni, teng mriko gadah tugu batu namanya Jabal Rohmah. Teng mriki nek perjalanan suci kaene slempang warnane kuning muter ngiwa, tekan Ka'bah kaen slempang warnane putih muter ngi. Nek bar perjalanan suci padha rambute Hindu Buddha niku digundul, Islam tahallul. Nek bar perjalanan suci sing setunggal kurban, sing Hindu namine pun Gadri. Nek sujud pake ireng loro, nek wong Buddha ireng wolu. Iki nek boten wali sing membidik begini, susahnya luar biasa. biasa. Mula akhire wali niku wong jenenge la khaufun alaihim walahum yang ora wedi apa-apa, akhire bikin peraturan. Wong Jawa aja lunga haji. Ora dilarang pergi ke Mekah. Tidak boleh haji ke Mekah. Sing nglarang niku sinten? Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir Rahmani Sayyid Ibrahim Asmoro Kone. Dilarang. Ora usah haji sik. Lah nek ora haji ning ndi? Nek ora haji cukup jumatan teng masjid dhewe-dhewe ping 40 si. Siji aja mudhun. Lah zaman semonten mudhune Syekh Jumadil Kubro niku teng Gen Kula mriko, teng Gunung Merapi. Medun pertama sak derenge jalan-jalan damel masjid teng mriko mila wong Jawa cukup lunga ning Gunung Merapi sak taun mboten medun lunga haji mboten kok lunga haji tapi nglakoni salat Jumat ping 41 mboten pedhot supaya entuk ganjarane lunga haji. Lha niku mula wong Islam teng Jawa niku kawitan ngerti Islam ora ngerti Arab. Mula akhire Islam teng Indonesia Jawa Jawani sebab gak eruh mriko. Soale nek langsung eruh mriko kun konslet. Lah mila akhire Syekh Jumadil Kubro gada putra Sayyid Ibrahim, gada putra Sunan Ampel termasuk gada putut gada murid Datuk Ribandang pindah teng Gunung Bawakaraeng Sulawesi. Mila teng Gunung Bawakaraeng Sulawesi nggih enten keyakinan haji teng Gunung Bawakaraeng sampai saat ini kita senten niku mboten kok krana wong ngawur lunga haji ning Gunung Bawakaraeng karena kalau pergi haji ke Mekah langsung masalah karena simbule padha niku mila akhir Islam teng Jawa niku waline pinter la khaufun alai malam ya ora wedi sar jubah ngono diketok karo para wali niku. Ketok terus diglintir. Jenenge sarung. Lha niku lak saking tembung syariat to. Saruan. Syariat. Tapi wong Jawa ora iso muni ain wong duwene mangka botho. Botongo, akhire dadi sarung. Begitu dadi sarung niku sempurnane takbiratul sempurna Allahu Akbar aurate baina surah waruk bahudel karo dengkul sarung sak nduwure wudel begitu diglintir Allahu Akbar cantolno sarung boten melorot pas sempurna antarane dodo karo wudel ngene plek ora prembros iki kaum Jawa kaya iso ngoten iki Allahu Akbar arep lor. Lah sakniki begitu do jubahan keseringan melorot mulu akhirnya kuatir melorot. Allahu akbar. Sakmene kuatir melorot. Saking kuatire melorot sampai ben rapet. Bayangane niku nek tambah diputer-puter tambah nem emplek ngelime lagi. Allahu akbar. Nah nek wong sarungan ora bakal melorot meneh Allah akbar. Allah akbar. Marbu indah. Lha niku wali ora wedi, ora usah haji, cukup ning kene. Demu lah wekdal Mbah Yai Wahab Hasbullah. Melakukan demonstrasi teng tanah Hijaz, ngancam nek makame Rasul mbok bongkar, wong Indonesia ora perlu lunga haji. Lah kono yang lah kene ra haji ning kene rene arek haji ning ndi? Dari bawah apa ya ora perlu mrene wong aku sembahyang Jumat ning masjidku dhewe ping 41 ra medhun wis padha karo jumatan. Jare kono iya ya iso. Nah nek wong wedok tambah enak ora perlu lunga rene angger gelem ngambung tangane bojone bolak-balik padha karo ngambung kajar aswat. Ning wedok malah enak. Apa mana nek gelem turu jejer bojone rasa jamil-jamil turu tok jejer tu padha karo entuk ganjaran di salat ning ngakak. Kapa nanti wis ora perlu rono iso untuk mensiasati iki bahasa diploma. Diplomasi aja dipahami terus wong Jawa gak putus syariat haji. Ora iki bahasa diplomasi. Lho ngono niku nek kadang tiyang mboten paham sak niki lho. Apa? Santri melanggar fikih bahasa diplomasi. Krungu kalimat kafir. Ora usah to wong tanggamu kok celuk kafir. Wah berarti kuliah ayuhal non muslim. Nah ini lah jenenge wong nabi niku lho saking apike wong. Apa nabi tahu yo ngimami surat Tabat niku ora tahu. Sahabat niku ngimami yo ora tahu nang aku tabaji da mile niku ora tahu. Soale napa? Anaknya Abu Lahab niku mlebu Islam dadi makmum. Duh, carane nabi. Nabi niku mboten mboten nate kok ana riwayat terus nabi tabaji da mile bi watab. Ora. Niku lisan iki lha ya. Sampai ciyada bila biwantum. Ya gak apa-apa nek sak iki wong anake Abu Lahab wis ora dadi mak makmum. Keturunane mungkin isih ho. Ono oh, pokoke sing mbau weling-weling mesti Abu Lahab turunane. Lha ngene. Lha mulo kadang ngeten iki nek mboten dipahami santri itu Islam dari Arab malah anti Arab. Duduk ngono dole memahami wiyidah. Kan saat ini kata istilah santri anti Arab jare sopo. Lu nabi teko Arab iya, tapi musuhnya nabi yo Abu Jahal yo wong Arab lebih. Yang kau sek jangan begitu memahaminya. Ini situasinya sedang terjadi pergeseran pola dunia. Enggak Afghanistan jebol ketekan wong Arab ayo. ISIS, Suria jebol, Yaman jebol, ketekan ajaran Wahabi. Iran-Irak jebol, ketekan Arab Badu. Neng kiri kisah ini hanya orang hati-hati. Ya jebol, ketekan Badu. Badu, ibu dumawon. Neng sing Arab Rasulullah orang koyong ini, Arab Rasulullah, turunan Rasulullah sing tenanan apa orang koyong Badu ini. Aku mesti badui. Oh kan iku lho. Jadi kita ini sedang menjaga karena ideologi besar ini. Lho iki milo kita urut. Kok iso Islam di Indonesia wajahnya bukan wajah Arab. Karena waktu semonten nek langsung diduduk nih teng Arab. Wong Jawa kon konslet ale napa padha simbol simbule begitu wis do diulang wis padha ngerti akhirnya baru kesana wis boten kaget wis ngerti oh iki Jabal Rahmah duduk Linggayoni oh iki Ka'bah duduk Candi. Ini butuh waktu dan proses panjang nek langsung digorono set mulane boten padha lha mulane Islam Indonesia ya biasa mawon maune kok kono Arab ning kene dadi Jawa kabeh Syaikhun Ustadzun ya di Jawa nang kene dadi kiai ya campur sik didu karo kiai kene menang endi antarane kiai lokal karo kiai haji soalnya kiai lokal niku ana jeneng kebu kiai selamat ana tombak kiai pleret ana kiai semar lah sakniki begitu perjalanan panjang kiai selamat karek piro tombak kiai pleret terusane ya wis ra ana. Ngeta Kiai Semar ya mulai rapate dikenal sing kondang saiki Kiai Haji Gus Ali Masyhuri lho. Meneng-meneng luwih biasa. Dadi ora sedo tok iki Syaikhun Ustaz enggak. Iki nama beliau-beliau ming Sunan wali ngono tok. Lha mulo kiai niku mboten basa Arab, mulo nek kiai ngumpul mboten saged dijamaaken dados kuyaha. Ya mboten iso. Anak kiai kok diceluk Gus terus klumpuk dijawakno gawagis. Ya mboten iso wong mboten basa Arab kok. Niku sadene Jawa niku biasa. Sampai sakniki biasa mawon. Biyen ulama jenenge kiai, tilmidzun muridun santri. Musola langgar, sholat sembahyang sampai sekarang wong Jawa rata wono masalah lho, sampai neng desa mesti ditakoni, Honda mu apa? R.E. King lho, kapan R.E. King iku Honda? R.E. King iku Yamaha, tapi wong Jawa wis gak ada ribut lah wis. Biasa mawon, Honda mu aku nyilih Honda mu sing iku sing Mio lho, Honda Suzuki Sak niki angger botolan niki sak niki maako. Maako to napa niki? Maan godhoko. Lho, niki kok angger ana bungkus ngeten mesti aku wa. Aku amu apa alamu? Biasa. Beten ribut. Angger tuku Indomie mesti sari. Sarimi. Ngopo sarimi? Didolimi sedap. Ya terima kok. Loh, ini sesungguhnya adalah pembelajaran yang sangat mendasar. Pancen wong dhewe niku gak patek pelita-pelithi. Angger pompa air sa sanyo. Masih yo dap, masih yo Panasonic sa sanyo. Angger pembalut mesti Softtek. Loh, isi lori ternyata masalah angger celono lepis. Duh, ini sesungguhnya pembelajaran dari situ. Mula kiai-kiai ini biasa ini macam ini kiai kiai ini ya serban ya ini luwehannya ketokan bah ini kadang ini Gus Ali kan tua Ali sampun sepuh ini keringeti ke mana. Kula sik rada enom ringete mboten tek kathah. Nggih. Nggih, tiyang sepuh niku nek ndelok wong wedok niku anane meng keringeten tok. Wong enom sik biasa ya sik ta. Wis biasa mawon. Nggih ta? Lho, kathah iki kok. Lho, lah hasilnya apa? Orang tiba-tiba dengan cara seperti itu merasakan diri tidak terlalu tinggi. Akhir masih ulama, masih syaikhun merasa diri biasa, biasa ngono ae. Wong klambine ya biasa. Lha mula teng Lirboyo niku sampai saat niki jenenge santri mboten oleh ketuan putih. Soalnya nek ketuan putih engko ndak lali rumangsane wis kiai padahal isih santri. Lah sak niki rung diulang ngaji diupel-upel gedhe-gedhe ngene. Akhire begitu wayahe diulang mboten mlebu wong wis kerapeten buntel. Lho kan niki sing sakjane. Lho, iki berlaku mulo wau dingentikake Gus Ali. Wong kiai Jawa lho. Terus kartu nama Kiai Haji Agus Ali Masyhuri pekerjaan mubalek ngono ya ora pantes. Ya mboten pantes. Lho. Ini mung pesering Agus Ali niku kadang telepon kula. Mboten nate nek Gus Ali ngendikan iki Gus Ali mboten. Anu, assalamualaikum. Salam. Benten mung kula kalih Gus Ali teleponan. Sinten iki? Ali Masyhuri ya mek ngoten niku tok. Lho. Beliau memberikan pembelajaran yang luar biasa. Nek telepon kula senajan kula niku nom Ali Masyhuri kula. Oh Gus Ali ta. Kula kek ngoten. Saniki mboten. Facebook Gus sapa? Serem ngono. WA ngoten niku. Ini saking kiai sapa. Nek biyen biyen lho Gus Dur niku biyen nek telepon kula. Niku kadang ngoten niki Drakman. Drakman sinten? Drakman wae. Oh Gus Dur ta. Biasa lho. Jadi ning Jawa niku ngetok-ngetokno apik iku ora patek pan karena dasar pembentukan karakternya memang tidak diketok-ketokno. Dadi kula. Lha niku para wali niku ngoten niku biyen. Tapi wong wali jeneng gak wedi apa? Apa gak wedi apa? Wis blas biasa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ora wedi. Konconan wong Hindu yo ora wedi. Ora jenggoten ora wedi. Lha saiki kabeh wong wedi kok. Rumangsa Islam ra jenggoten wedi ora ketok Islam. Islame sampai bathuk diirung-irung kadang-kadang kok cek cepete. Gus Ali niku salat ra tau leren, mboten ketingal kok irenge. Lho wonten sing nembe hijrah lagi seminggu pun ireng kabeh. Kok cepet temen. Jadi akhir-akhir ini ditampakkan simbol-simbol akhirnya nopo? Konslet sebab nopo simbol ditempatkan di wilayah sing daerah para wali yang memberikan pembelajaran corone para wali lho iki lho Jadi hati-hati nek urip teng Indonesia niku. Sampeyan kok tidak mengikuti iramane para wali, kualat urip ning nggone para wali. Wong iki jenenge wilayah kok. Lembiye ni gendera merah putih ini biasa. Oh, wong Indonesia beda-beda tadi siji gendherane merah putih. Saiki ora pede, merah putih tidak mencerminkan Islam. Mari kita tunjukkan bendera Islam. La ilaha illallah. Akhirnya ribut se-Indo. Nih, kecekel bansernya diobong. Terus banser dilokno. Kamu anti la ilaha illallah. Anti piye, Dul? Esok sore tahlilan aku iki. La ilaha illallah teko Kanjeng Nabi digawa para wali sampaikan para ulama kita tanam di bumi pertiwi dadi pupuke Indonesia dados tahlilan. Nek sing anyar teko niki lho ngerti carane nyelehno. Lah gek teko di nyelehnone piye iki? Aku guwowo nang dadi iku karena lho ngerti carane nyelehno. Belum ngerti cara meletakkannya akhirnya ribut. Bareng ribut kamu anti la ilaha illallah. Ya ora wong iku gendera kok. Palu arit kami enggak pernah bermasalah tapi nek dadi gendera masalah bagi kami. Kami menolak palu arit. Nggih. Tapi nek lunga ning sawah tetep nganggo arit. Lunga nukang nganggo palu biasa mawon. Santri biasa enggak usah ngono. Santri kok ulangi ngono nguyai segoro. Lah kenapa santri tumbuh dengan mekanismenya para wali? Santri dijak gething karo wong liya, ora iso kok wong santri ulangane ora ngono kok. Wong santri iki ulangane niku nandur kepada seluruh manusia leben dina santri diulangi kok karo para wali kok. Kumpul sing apik, ya kumpul. Mula wali niku ngulangine niku kumpul karena ketika wali datang, bangsa ini benar-benar tercerai-berai. Tercerai-berai bukan jadi bukan pada nampaknya tapi pada batinnya pecah belah. Lha sak niki kastane piro? Orang Hindu kastanya banyak. Ketoke rukun tapi gak bersatu. Wong kastane seje kok rabi antar kasta. Ya diplatok ndase. Zonasi. Enggak bisa. Kasta tertinggi jenenge Brahma, Brahmana. Iki tok sing oleh ngomong agama. Brahmana iki ora ngurusin donya, wis ngomong agama. Mula nek ana sing nyebarno Islam mok para sodagar tertolak secara teori. Karena apa? Sodagar itu sudra. Sudra itu kasta keempat. Kasta pertama Brahmana, kedua itu kesatria, para raja. Di bawah para raja Wesya pegawai negeri. Bawah Wesya ada sudra pedagang petani dan tukang. Pedagang sekaya apapun ra itu ngomong agomo. Wong pedagang. Di bawah itu ada paria. Ini ku pengemis. Ngisore paria enten pencopet, tukang ngutil, kucah, pengentit bansos. Cah. Ngisore ini ku enten mleka, maling tapi nek konangan Melayu. Ngisor ini ku enten candala maling nek kunangan wani jenenge begal. Lah Brahmana ini gak bisa ngurusin donya gak iso, dia hanya murni ngomong agama. Tur sekti Brahmana niku ampuh-ampuh. Sampean didoni karo para Brahmana kudiken sampean. Brahmana itu kuat karena laku batin yang luar biasa ku kuat. Upanisat kabumian upawa upawasa meninggalkan dunia berbuat berdharma sebumi kabumian bumi niku tambah digeduk tambah mengeluarkan air dipacul tambah subur disingi tambah mengeluarkan kesubur upawasa meninggalkan urusan dunia ramangan rangobe rademok bojo. Makanya Islam membawa syahrul siam ramangan rangobe rademok bojo kok koyo upawasa maka syahrul siam disebut bulan puasa. Loh ngerti nih. Jadi mulanya, lu Brahmana sih nyekel agama, begitu poro sodagar teko, alah sodagar ngurusi agama paling ku agama ku didol. Lu, maka kemudian yang masuk dalam pengislaman itu punya konsep seperti Brahma. Brahmana, uang sing cerak karo sing gaya urip. kekasih-kekasih singgahe u kekasih singgahe urip iku sapa? Wali, maka wali ini berkedudukan seperti Brahma. Brahmana mulo ora ngerti nyambut gawene apa pokoke su suke nyuwuk duh ya da dadi ngencepno tongkat metu banyu banyune. Dadi mulane ana sing cerita, masa cerita para wali yang nampak di film-film kesaktiannya. Lha wong Jawa arep diceritani apa? Wali teko cerita swarga banyune mili. Wong kene wis blenger delok banyu mili. Sudah ndak bisa. Wali teko gawa cerita swarga banyak buah-buahan. Apa wong kene isih trima? Halah wong ning sawah ciplukan wae akeh. Itu ndak mungkin menjadi bahan cerita. Terus diceritakno swarga bojone akeh. Wong kene ra tertarik. Wong duwe siji cerewete ora umum. Kenapa? Secara sosiologi perempuan Indonesia beda dengan perempuan di Arab. Wong Arab perang ya wong lanang, rampasan ya apa jare wong lanang, tur wong wedok nek dirabi wong lanang sing bojone akeh, wong wedoke bangga, bojoku gagah, bojone akeh. Wong Arab apa bojone siji, laki-laki gagal. Nah wong kene wedok sing iso nyambut gawe tandur wedok, ngupis jagung apa pipil jagung wedok. Apa-apa wedok, mula wong wedok punya kekuasaan untuk negosiasi dengan laki. Laki mula wong wedok cerewete ora umum. Ngebiasa mawon. Apa meneh Gusti Allah ngendikake nisa hukum harsul lakum wedokmu sawahmu. Jenenge sawah itu punya kedudukan tinggi di dalam menanam. Jenenge sawah ya kudu resik terus, aja kokean sampah. Ora ono sampahe akeh, alang-alange akeh, sawah elek. Mula wong lanang kudu ngerti, wong wedok kudu resik. Nek ngasih panuwun tukokno obat kadhasen lebokno salon. Lu tugase wong lanang. Dandani tukokno gelang, tukokno klambi sing apik, wong sawah tukulane apik ya nek tanduri apik. Sawah iku kudu ditelesi banyune, pupuke sing akeh supaya tukulane ya. Apa no wedok yo kudu cekeli duwe. Sing lanang rumah aja ngupang-ngupi. Lha nek pengen tukulane apik wong wedok kudu diseneng-senengno. Sawah niku nek pupuke akeh, banyune teles, tukulane ya. Apik wong wedok kudu disenengno ben seneng atine cekeli duwe. Wong lanang kudu pinter nyambut gawe. Wong wedok niku sawah, nek wis ditandur ya aja diobong. Nek diobong tandurane mah mati. Wong wedok aja diseneni. Nek wong wedok mbok seneni atine panas, jantunge panas, payudara di atas jantung, banyu susune mendidih. Diombe bayi ora sehat ibarat santen blondo. Mula nek banyu susune panas, diombe bayi, bayine bengek. Mula ana istilah tetek bengek lho. Loh, berkedudukan seperti itu neng kene. Terus tiba-tiba dibayangno wedok bojone 10, mesti halah ya cuk, jomene 10, sitok wis cerewete masyaallah. Jadi apapun perbendaharaan yang akan disampaikan wis ono neng kene. Di sana kalimatnya halus-halus, wong kene wis halus. Neng donya mana punya bahasa yang halus selain bahasa kita? Nek swarga bahasane halus lembut, wong Jawa wis lembut. Lho nek Gus Ali nendra, pahuda nendra. Lho nek ngisore titik ngono sare. Rodok titik ngisor ya tilem. Kekasih ta bubuk. Nek wong biasa turu. Ngisore maneh karek delok pangkate ana micek, ana batang. Iki pun terjadi di sini pun indah. Wis apik-apik wis rampung kaya ngoten niku. Terus kok karek pangkat matine ya wis karek ana ning kono. Nek para yai nek sing maune nendra sare kapundhut. Sampun wangsul marak sowan dhateng ngarsanipun Allah. Nek sing turu mau ya wis mati, meninggal. Nek sing micek ya modiar. Bongko dengan terginjal-ginjal. Loh, jauh sudah selesai gitu. Bahkan sangat detail. sakata tiba mriki delok tibane mengarep nyungsep ngene jungkel lematok lambene nyosop mengburi ngep mrene nglem baru ti pun beres mriki ngoten niku panganan ya pun beres teng mriko niku rus teng Inggris rice teng mriki wis rampung nek isih ning sawah cilik wine gedhe titik pari nek wis metu metu anu nek mungsu nek wis dipanen gabah wite damen nek digiling beras sisane dedek nek cuwil-cuwil menir buntel godhong lontong buntel janur kupat lonjong titik lepet ora dibuntel sego gondol cecek siji upo lho rampung gone dhewe nek bab ngoten-ngoten niku pun rukun nah cilite gosongin intip dublek-ublek bubur ora kepangan karat endi ana ngono mung rus rice bahasa Arab iku dadi apik ketika ketekan bahasa Quran dadi apik ketika ketekan bahasa Quran nek bahasa Arab badui wis ngono kocrok-kocrok nyana kae. Nah itu sudah terjadi di sini di dua antar agama. Wis ora iso wong kene, wong wis blenger. Mari kita konflik agama wae wis ora iso ning kene. Wis tuwek wong kene, perang agama pertama ada di Nusantara, Nusantara Hindu kali Buddha. Tiang Hindu duwe kerajaan, rajane jenengane Sanjaya. Tiang Buddha anak Sanjaya nyempal jenenge Garung pindah Buddha tahun 820 sampai 25. Pindah Buddha. Lah si Garung ini tambah ribut mawon, angger Hindu pateni, angger Hindu pateni. Sampai raja Hindu namanya Panukuh enggak mau jadi raja, minggat teng India, belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Begitu Garung atau Semaratungga niki perang terus menang, suwe-suwe pengin gawe candi, ra ono arsiteke, wong goblok kabeh. Cari arsitek ketemu orang Hindu namanya Panukuh atau Gunadarma. Akhirnya Raja Buddha minta bangun Candi Buddha sing dikongkon dadi arsiteke wong Hindu. Maka lahirlah Candi Buddha model Hindu namanya Sambhara Budura dikenal dengan Borobudur. Akhirnya anak Semaratungga sing jenengane Pramodawardhani jatuh cinta teng Panukuh utawa Gunadarma. Menikahlah anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Akhirnya terjadilah pernikahan Buddha Hindu. Akhirnya sing jenenge wong Hindu mewarisi kerajaan Buddha. Dari situlah Panukuh bergelar namanya Rakai Pika Pikatan. Bareng ngono rukun wis rampung wis beres. Balaputra Dewa pulang ke Palembang rariput agama membangun Sriwijaya. Pindah ke timur namanya Sindok membangun kerajaan di timur wis ora ribut agama. Zaman Kertanegara sudah enggak ribut agama, dadi gede bangsa ini. Sampai di zaman Majapahit dikukuhkan kembali kerukunan antar perbedaan ini dengan Bhinneka Tunggal Ika, namanya Empu Tantu Tantular niku tiyang Sidoarjo. Lho akhirnya semenjak itu bangsa niki saling jaga. Dadi nek sampean saiki ku ndelok banter Joko Greja aja kaget, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Nek mangan diwarisi sego tumpeng, nek omah diwarisi joglo, nek pahit diwarisi brotowa wali, kerukunan diwarisi antar agama bisa ru kun dadi nengkono lakum dinukum waliyadin nengkone wis kene wis ru rukun. Seko kono diulangi aja nyegat panganane wong miskin, wala ya khudhu ala ta'amil miskin, wong Jawa wis ora cadadak diulang, wis mangan ora mangan kum kumul, angger ngumpul mesti mangan, ora perlu diulangi wisan. Ana wong lahir mangan, ana syukuran mangan, ana wong khol kei mangan. Mboten dereng apak wo kei mangan sesuk. Nggih kersane mboten di enyek-enyek Gus Ali male mangkel. Mangan, ana wong mati mangan sampe pitung di di ana tanggane mlebu rumah sakit ya mangan, bahkan lambene mangap ra iso mangan dikakno panganan. Lha mangkane nek ana wong ngumpul kok gak dikeki mangan. Oh itu tidak ada tuntunannya. Lu wong mati dong ngumpul ya kudu dikeki mangan. Dalile apa? Ya wong Jawa mangan ora mangan kumpul. Ngono kok kakean dalil ketahuan. Kaya kula ditakoni Gus Sae pundi? Tarweh 20 apa 8? Padha apike. Sing rapik ya ora tarweh. Cara kula aman sing 20. Enak 20 aman. Sesuk nang akhirat pas dihitung kok sing bener 8 sampean disisa 12. Lah nek sesuk sing bener sing 20. Sing kurang 12 golek ning ndi? Ngono kok angel. Deh. Lha kaya gini, inilah yang namanya pembelajaran. Jadi kita ini diwarisi mangkane para brahmana niki diimbangi kali para wali. Mula wali niku sakti. Dengen ten iki. Nek wong model anyar kenapa itu? Wali kok cuma cerita sakti. Lho ya. Ya jen memang waktu itu yang dibutuhkan niku. Nek sugih Raja Majapahit kok ditantang sugih ya sak pira sing kuat nantang. Wong segara anak-anak bar mangan piring emas uncalno sego. Sugih kaya ngono kok ditandingi sugih. Nah iso. Lha mulo konsep wali itu ada karena ada penyebar yang namanya Brahma. Lho iki lak ya kadang nek gak diurut iki karo. Nah para wali ini akan menghasilkan sikap-sikap besar. Sing maune raja hamba dilebur kali para wali. Gekke bahasa umum kumpul dadi siji, ora ana raja, ora ana kawula, keke bahasa musyarakah sing akhire dadi masyarakat bisa Arab. Terus sing raja hamba kawula Gusti dilebur nang nggon kulukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'i. Ya muncul bahasa ra'iyah sing saiki dadi rakyat. Iki bahasane sapa? Nabi. Dan ulama Indonesia sanggup menyebut warga bangsanya dengan sebutan ra'iyah atau rakyat, dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah ra'iyah menjadi rakyat hanya para wali dan ulama Indonesia. Kai sedul. Ngono iku mbok anggap prestasi sederhana. No. Tapi ra'iyah yang ngumpul yo gak kerasa wong sing kawula oleh muni kula, sing hamba oleh muni ambu, sing sahaya oleh muni saya, sing pukulun oleh muni ulun, sing abdi oleh muni abdi. Kawula ngumpul musyawarah wa syawirhum fil amri. Lah nek musyawarah aja menang-menangan dhewe, tafasahu fil majalis. Mula kedudukane wong musyawarah jenenge majelis, pemimpinnya wasiah kursi usamawat, maka kedudukan pemimpin jenenge kursi. Ngisore iku kabeh sebab sing gawe iki para wali, mula kawasan sing manggone musyarakah, manggone ra'iyah, manggone majelis, manggone kursi, desainernya adalah para wali, maka menghasilkan wilayah namanya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dimulane urip neng kene aja ade-ade para wali kualat wis to. Wong digekke kok ora sadar. Lah nek santri yura kualat kok ngerti santri itu. Punya mekanisme yang dibangun para wali menjadi mekanisme besar dan akan membangun peradaban. Islam digekke nah Nabi wong NU santri gak tahu lali ila hadratin Nabi Ilmus Tofa. Nabi jelas mek sitok ya Nabi Ilmus Tofa. Wa ila jamil anbiya. Mbah sembuh iku jumlahe pira? Ana sing ngarani 300.000. Wal mursalin, para utusan kurang nabi dadi 24. Nah niku. Bar ngono wal mursalin, wa ila jami'i auliya illah. Sing iso ngitung sapa ora ana sing ero wong iku layariful wali illal wali mulo akhir minal masyariq ila maghrib fi barriya wa bahriha komandane dikon mudun turunkan komandannya untuk ngurus para wali disebut sultanul aulia Isy Abdul Qadir Alji. Lah ni bar ngono di online kabeh wa ila jami'i masyayikhi masyayikhina wa jaddati wa jaddatil wa jami syuhada wa sholihin sawabut kabeh terakhir abaina ummahatina. Tawar akhir meneh sebut wa ila jamiil mukminina wal mukminat. Ora pandang bulu nek wis muni mukminin mukminat mesti di online karo para wali, mesti kiriman WA teko. Dibuka apa ora urusane dek ning wis dikirimi. Dadi mulo aja kaget. Wa ila jami'il mu'minina wal mu'minan tiba sing mukminine lagi biliat. Ya tetep ke kiri mana Dal? Utawa ila jami'il mu'minina wal mu'minat tiba lagi adu jago. Ya kekiriman wong di online. Wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat lagi. Tang. Kekiriman kabeh. Al akhya'i sing urip. Dadi kaum mukminin sing urip iki mesti disebari WA entuk syaritan. Wal amwat sing seto al Fatihah. Bet kiriman kabeh. Sing duwe mekanisme sosial seperti iku sapa? Sing gelem bendino open ngirimi donga nang sanane wong iki sapa nek gak santri nek santri akan menjadi pemimpin masa depan aja kaget kit saiki kit biyen wis nandur sudah menanam dadi mulut diceritakan Gus Ali napa Mbah Ibrahim lha ditandur wis ana itu wae jami apa zuriatina ya Allah anak putu kula ya Allah murid-murid kula sedaya sing seneng kali kula wong muslimin ya mesti oleh lha nek sampean gak tau melok nandur tahlilan gak teko ana khol ngene gak teko sampeane nandur kapan nek ana wong panen protes Gus Ali entuk mercy protes sampean tapi Gus Ali duka sampean gak melok lho para kiai luwih enake uripe nggih enake uripe ngene duwe gak tau entek lho para kiai sujud ning Gusti Allah nyuwun nang sampean pas kiai nyuwun sampean ngorok lho kok njaluk hasil sing padha wong nandure siji lho Dul lho mulai sampean timbangane gak iso online dhewe melu wong ngaji khol oleh syaritan. Lha nek ra duwe wifi kan golek wifi gratisan. Lah supaya entuk wifi gratisan ya ngene iki teko nek ana kiai teko barokah. Iku lak wifi gratisan. Terus bet ngono kiriman kabeh. Ana sing gak iso trimo apa donga ditumuh sak donya. Fatihah ditumuh ora tutuk. Lah sampeyan wong kuno tinjune McTison niku teng Las Vegas ditinju ngene. Syuting satelit unggahno ning satelit bagi sak sandunya jenengi siaran langsung angker duwe TV mesti kebagian sampean kok reso ngandel nek donga iso ditum sampean mesti gak duwe TV lha ya lha iki ulangane wali dadi mulo Indonesia niki kongkon remuk angel dul angel Indonesia kongkon remuk wingi kaya santri mentek pisan. Ya ini turu elang. Ngerti-ngerti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu awak dhewe ngono. Sing duwe selawat lho sapa ngonlen aku iki? Lha ngono no. Saya Ja'far Shadiq sing nang kono lho. Aku biyen kejepit ngakuatane Bani Umayyah iki tak ojo. Sampeyan nek ngerti. Putune Nabi ku cepet-cepet. Sayyidina Husain dipateni karo Yazid bin Mu'ah. Iya. Di putra Sayyid Ali Zainal Abidin diuber-uber. Duwe putra namanya pun Sayyid Bakir diuber-uber. Sampai Sayyid Ja'far Shadiq putranya Sayyid Bakir gak kuat, aku wis gak kuat urip nang kene. Tak metu wae. Mula curhat wa asghilil zalimin bidza limin wa akhrijna mimbai nihim sa limin. Gitu sampean ngakses rono.co.id. Ya sing ngarang donga ya medon rene. Iya wong iku mbiyen donga aku tanggung jawab. Legalitas doa itu saya nanggung. Ngono. Mula nek gawe donga aja ngarang dhewe. Ga ono garansine. Lemula wong NU santri ora wani nggih donga dhewe. Kudu ndonga sing ana garansi. Garansine. Mas yo tah selawat nariya mboklokno elek. Apa musyrik? Lah selawat nariya kok dimusyrikno. Sing ngarang iki wis ora perlu jenenge sapa. Wis ora perlu iku lak ulama abror. Nek ulama muqarrabin ora butuh casing pisan. Mbok jenenge ora apa-apa, tapi begitu .co.id aksesnya dibuka medun tanggung jawab ya aku lisensine teko aku garansine aku medun aja nyerang NU begitu wa asghili dzalimin bidzalimin saya Ja'far Shadiq mudun aja sembrono mangkane mudun mudune saya Ja'far Shadiq diputra Sayyid Ali Uraidi medal king Arab diputra Sayyid Ubaidillah Sayyid Muhammad diputra Sayyid Ubaidillah diputra Sayyid Isa diputra Sayyid Ahmad Al-Muhajir diputra Sayyid Alwi diputra Sayyid Muhammad diputra Sayyid Alwi diputra Sayyid Ali Khalil Qasam diputra Sayyid Mirbat diputra Sayyid Alawi Amil Faqih diputra Sayyid Abdul Malik diputra Sayyid Ahmad Jalaluddin diputra Sayyid Muhammad diputra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir diputra Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Ayo lawanen lisensi ku nek kuat. Ra iso sampean gurumu sapa? Quran Sunnah, heh. Langsung hadis. Lho kuwi kita petuk nabi ora? Ora petuk nabi ya mesti ditakoni. Lho oleh teko ndi iki hadis? Ngono ku zaman sinten zaman Imam Muslim iku wis ditakoni. Iki teko ndi? Kok ngarang iki? Mboten iki saka iki an. Ayo lapo nabi. Mongkon tulisan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadah. Iki opo cari an. Ra oleh tulisan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada. Nah iki bareng nabi tulisan an kuna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Nah iki sapa? Krungu tok weru tok roa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Niki krungu tok sami tuko. Lalu zaman semene takoni lho kok saiki malah langsung rono ya konslet sampean lali ahli sunnah wal jamaah. Sampeyan iki jamaah Gus Ali. Ora jamaahe langsung Kanjeng Nabi nek lampen jamaahe Nabi jenenge sahabat. Nek jamaahe sahabat jenenge tabi. Lha sampean jenenge jamaahe tabiin jenenge tabi'ut. Tabi'in jamaahe jenenge tabi'ut. Nek sampean jamaahe sapa? Jamaahe Gus Ali. Yo tabi'ut. Betul. Lan ya Gus Ali mikir sampeyan gak enak mangan lho. Dahar opo-opo gak enak wong kan untune sampeyan. Lho ngono. Mikir sampeyan kabeh tadi. Medeni kok kiai untune sik utuh ngono ya. Sampeyan gak koman. Lho gak ono lho mloh. Nggih, nek kula wis mulai protol siji loro mulai kok lho. Ini mekanisme para wali mulakno. Jadi siapa saiki? Lah saiki anggere wong digedhingi iki salah, iki kafir, iki apa? Kabeh wong pengin dadi apik. Cita-cita pengin wong kabeh dadi apik, tapi dhek ora tau apik karo wong. Lu pengin nandur, dhek ora duwe bibit. Sing arep ditandur apa? Sampe nek pengin wong iku apik, apik oh karo wong sampean duwe bibit keapian iso mbok tandur. Lah nek sampean iku lho bibit apik wae gak duwe, sing mbok tandur apa? Mula kiai nek ngamuk anu iku mesti rapat duwe bibit. Lah bibit apik wae gak duwe sampean nandur apa? Ngenteni tanduran gadung. Gak ana sing bibiti tukul-tukul dhewe. Lah iku mula kiai iki duwe apik ila hadrati ila ruhi wa ila jami'i wa ila. Iki nandur investasi. Lah nek awak dhewe gedhe wong iki salah ngene bongko mateo. Lha kene iki pengin gawe wong apik lha ning ra duwe barang apik. Lha sing ditandur apa? Sampeyan kepengin anake apik lha mbok gethingi anakmu. Ya ora bakal ditanduran apik wong sampeyan keting karo anak. Sabar ya Allah, anak kula sok dadi apik nggih ya Allah. Beling titik mboten napa-napa ya Allah, kula rindo pun masih anak kula mbuling negara omah rindo kula ya Allah. Lengge disyukuri syukur ya Allah kula isih ndek anak masih nebang omah wis jarno wis. Monggo tak gawe meneh. La in syakartum la azi. Kan aku nek syukur mesti dadi apik lho sampean. Anak ngerti tak lungguhi biyen. Nak ngerti ya kon dadi ngene tak balekno biyen. Gak perlu nyanyi pulangkan saja, ora perlu. blesek nomenan. Lho, nek sampean wis ngono, iki terputus hubungan kebaikan antara orang tua dan anak. Nang sopo ae? Aja ngasih, di bojo kok pengen rabi maneh? Disyukuri. Alhamdulillah, bojoku ana sing arep maneh. Lanang tenan ya Allah. Kula ridho bojoku kula niku rabi meneh ya Allah. Kula ridho, tapi nek saged aja. Lho, tetep ridho engko dijawab ajane niku. Karo gekno ngombe ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman aja kok ngupak kopi ngono aja. Ya Allah bila perlu, bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring cuk hidonilah balik nah, ini mekanisme poro aulia jadi saya ngulang nandur terus ini sopo lagi nek gak poro walimu lo ojo khawatir nek gue saling ngendikan 2027 ayo yakin melok yakin insya Allah ini awal diwi yakin masih orang ngerti persis kaya sampean dalili haji orang ngerti ini yakin pengen lungo ha haji keturutan ha haji sampai tekan Mekah orang ngerti dalili ha haji sampean yakin ini khol ini apa orang ngerti dalili lungo sampai engkau mulai dalili khol mboh loh, jadi diparingi yakin ini awak dewe ini luwe becek timbangannya diparingi ilmu sing gak ada malah jadi ora ya akhirnya biasa mawon wis ini santri ya Allah. Ya, yakin apa ape sampe sembayang ape uang dinteni ayo entenono aja ngasih ditinggal uang sembayang iki ape teko robana robana pegel ngenteni tombo ati wong pegel yen nambani atine dhewe nek gak teko-teko diurugi anjang aja kula teko. Duh, betapa khusnudzonnya wong biyen teng Gusti Allah. Hilang lho mulo begitu iku ilang ana ni khaufun yakza. Yakza wedi karo kuwatir. Wali gak wedi gak dikhawatir. Wong aulia di sekolah tenanan kok. Wong inna apa innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Konsultane wali malaikat. Soale tsumma istaqamu tenan suwe. Ya Allah ngono 3 tahun. Tenan geseng 3 tahun. Mbah Ibrahim puluhan tahun ya Allah ini tsumma istaqamu lawa dhewe kadang 2 jam mlayu. Ya Allah. Ya mkalu rabbuna Allah tapi sumas takom ini ora patek manjing ya Allah. Mula ora nduwe wifi kita itu. Lah Syekh Abdul Qadir ku ngunduh wifi selawe tahun teng Padang, Pak. Ah, sing mula nduwe wifi iso diakses wa ila hadrat Syekh Abdul Qadir. Lah sampeyan wong gak tau ngunduh program, gak tau download. Download 2 jam ae turu. Ya Allah. Ya Ya Allah, alah suwene. Ya sampean nanti program mulo tugase sampean golek wifi gratis, gratisan. Malam ini mumpung ada wifi gratisan, teko. Untuk wa ila jamiil mukminina wal mu'minat. Sing penting mau wifi tertinggi ini kan disebut. Nek ila hadratin Nabil Mustofa ora bakal ditolak, pasti manjing. Jamil anbiya wal mursalin pasti munggah. Sultanul aulia pasti munggah. Baiklah jamil musim pasti munggah lah karena apa dia numpak no mana khusus-khususan ila ruhi wa'dul al-batika mesti numpak kok katut mung kapal induk melaku nah mula sampai ini ono khole Mbah Ibrahim numpak no mbah ini waduh Mbah Ibrahim khole aku tak ngitip no mbahku gak wak no pitik ya Allah nanti sama ini gak wak no pitik gak no 25 ewu gak no 10 ewu ojo malah rapar berkat teko pani ini dia lo. Iya lho sing arengku nek sampean arep-arep berkat kok panitia, Mbah Ibrahim sing sampean anggap numpak, sampean kan pengen numpak, numpak ya bayar dul. Demula, ya ono kol Mbah Ibrahim, gowo duwe. Ora sedata diumumno tidak menerima sumbang ngono, iki dudu sumbangan ning uang pengen nitipne awak. Lah sampean niku mulo teko golek kita 5000, nitipno mbahku 5000. Mbah 5000 ya Mbah ya. Mbah 10000 ya Mbah ya. Lho ngene men titipno ngono. Engko wae la jami'il muslimin al muslimat warukhsun Mbah Ibrahim Asmurkondi baru adewe. Nah usan ngelaru wadil al-Fatihah. Munggah ana rekomendasine. Oh mau wis bayar. Piro 5000. Jare sing kono putu keblek. Lah ya sawah dikekno. Omah dinggone kok ngirimi aku 5000. Ya Allah, dek gak eling nguyuh ping teluntek. Lah ngene iki. Dadi ini kan persiapan kendaraan bebas. Supaya sampean iso numpake Mbah Buyute sing rata sembayangi lho. Wong Tuban. Sing isek seneng iku tumpakno. Engko dhuwit 10000 ngono. Mula Pak Wos esuk pasang kotak ning ngarep ono nang sing mlebu. Mbahku 10000. Mbahku 5000. Mbahku 1000. Ora apa-apa. Deniku. Lha mula padha awak dhewe gawe mulutan supaya awak dhewe iso melok nek mbiyen Sayyidina Abu Bakar nderek Nabi unta 1000. Lha awak dhewe nderek Nabi pitik siji ingkung. Aja kok ana mulutan malah ono proposal ini akan ada mulutan sing nabi ku sapa sing nabi ku Rasulullah sampean umat-umate lho kok iso ono nabine mulutan sampean malah mlayu digolek takoki sumbangan mlayu nitipno awak koyo ngene iki wayahe nitipno awak sendal ilang anggap ae titip apa-apa direngge petik titip ngene titip. Insyaallah kula sampean niku ana titipane. Begitu wa ila jamil mukminin mriki awak dhewe duwe investasi share itu wis tuku pada data kok mesti entuk bagian. Lho ngono mlebu grup. Masuk grup sampean niku kok ngono wong modern niku tuh paham ngono. Terus kita kan manusia milenial ini. Aku iki kiyaine manusia zaman now. Wis ngunuan kiai zaman ol kusuali niku pasca milenial malah kewarna menawa nah, waduh mau sik disampaikan pun sak ndhuure milenial. Kula niki gek milenial. Nah sing sampean-sampean biasane kiai zaman ol. Zaman kuno ora ngerti bedane titip. Aja kok titip Fatihah muga-muga mbahku didongakno. Iya iya. Tapi sampean mbok kala-kala bayar titik ngene kan gak apa-apa to. Bayar 10000, ora gede-gede 1000. Sing penting niate bayar. Nek ana kotak lewat ya rasa nyekel dhuwit ora apa-apa. Engko lebokno tangan ra ono apa-apa, ora apa-apa. Semoga-moga tenan ngarep. Salut. Investasi kok nandur piye jare. Nggih. Ini lho, ini iki milo khol ngeten iki akan menjadi penguat kehidupan secara berkesinambungan. Siji secara batin memang ruang para wali yang meninggalkan wilayah untuk merukunkan anak putu ini perintah barukan sing kaping kalih iki cara ngerawat hidup bersama antar anak bangsa karena para wali sanggup merukunkan puluhan bangsa jadi satu negara. Arab satu bangsa pecah dari puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah dari puluhan negara. Kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang donga Gus Ali, aja tangi karek santene iki. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati radhiyallahu anhum lahumul fatiha hajatina hajatikum bi barakatil fatiha bi syafaatil fatiha bi sirril fatiha bi karamatil fatiha al fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama wa yutamazzida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sajaratil asli nuraniyah wa lamadil qabdatir rahmaniyah wa ahdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa madinil asar rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah صاحب القبضات الأصلية والبهجات الثانية والرتبة الأليه manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik ala wa ala ali wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yawmin tub'atsu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala datil muhammadiyah al-latifatil ahadiyah samsi samail asrar wa madhajil anwar wa markazi madhajil jalal wa kutbi badakil jamal Allahumma bisirri ladaik wa bisayri ilaik amin khawfi wa akil asrati wa adhib husni wa khirsi wa kunni wa khudni ilaika minni warzuqni al-fanani wa la taj'alni maftuna min nafsi makjuban bi khisi wakshif li an kulli sirri maktum ya khayya qayyum اللهم سلمنا من فتنة هذا الزمن اللهم سلمنا من فتنة هذا الزمن اللهم سلمنا من فتنة هذا الزمن اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط العلماء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة.